Gus, tadi benar katanya Anda ini sempat mau dibinasakan. Bunuh? Ya, ini kan dakwah dengan resiko tinggi. Kalau saya datang ke masjid, mereka kenal Tuhan. Tapi saya selalu punya prinsip menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Oh iya benar. Nah, benar, gitu benar, kan. Benar, benar. Ya kalau cuman ke masjid ya udah pasti kenal Allah lah, kenal Tuhan lah. Kayak pendeta ke gereja ya kenal Tuhan lah. Betul. Tapi ini tempat-tempat yang tidak lazim. Banyak tantangan, banyak preman dan lain sebagainya. Kalau cuma dipukul botol biasa. Dipukul botol. Wah. Baiklah, kita akan undang, namanya adalah Indra Eka. Ini katanya adalah mantan preman yang itu ya, ya, yang akhirnya sekarang menjadi santri. Langsung aja, ini adalah Mas Indra Eka. Iya. Oh, awal Mas. Kabar Mas. Tunggu, silakan Mas. Sini. Nih, ya. Ah. Aduh. Ini bukan tato ya. Bukan tato ini ya. Batik alami. Batik alami. Mas Indra, mungkin boleh cerita seperti apa? Kok tadi katanya wow, geger dulu awalnya. Biar deket deh, biar Mas Yedi, biar deket. Iya. Gini Mas Yedi. Awalnya tuh sama Gus tuh satu, cuma tahu namanya tapi benci saya tuh. Karena saya hidup di dunia malam dan Gus hidup di dunia putih. Dia kasih tausiah sama teman-teman yang dulu anak buah saya juga di lokalisasi ya, di jalanan juga. Kalau mereka ikut Gus, pasti anak buah saya kan berkurang. Pada berkurang. Hilang, betul. Jatah saya hilang. Jatah hilang. Makanya, saya sempat berpikiran, ini kalau Gus masuk sini terus, bisa hancur dengan manajemen saya ini. Dan saya sempat punya pikiran, Gus pulang ngaji, saya pasti anu di jalan. Saya bilang gitu. Tapi sama teman-teman, gak usah, nanti kita aja yang ngurusin. Anak buah saya seperti itu. Alhamdulillah, setelah Gus ngisi tausiah itu, teman anak buah itu ikut tausiah Gus. Cerita ini, Bang, itu ternyata tausiahnya tuh lucu loh, mantap loh, mengenal loh. Aku coba ikut lah. Ternyata benar, Gus itu kalau siar itu gak pernah melarang untuk gak usah minum, gak, diem aja dia. Penting, lama-lama seperti saya kan jadi, wah kalau Gus gak minum, saya minum jadi gak enak gitu loh. Malu. Makanya malu, makanya setelah itu saya berminum dan ikut nyantri seperti ke Gus sampai hari ini. Sampai hari ini. Mas Yedi tahu, dulu sebelum ikut saya, satu bulan penghasilan dia itu bisa 100 juta. Sebulan. Sorry tuh, saya dia punya rumah bordil. Saya dulu gini Mas Yedi, saya dulu adalah bajing loncat, jambret, tukang baca orang, di bandar judi. Agak menjauh Mas. Aman Mas Yedi. Germo atau mucikari yang paling besar di Jogja. Nah kalau germonya saya agak deketan gak apa-apa. Ajak-ajak dong. Tapi alhamdulillah sekarang udah semua kegiatan Masih. Yang maksiat stop. Oke, tapi gini Mas, pertanyaan saya nih, katanya Anda sebulan 100 juta lebih. Nah setelah Anda lari ke arah positif, kita gak mengatakan positif itu jelek ya. Namanya manusia memikirkan juga sisi ekonominya. Ini ada yang hilang dong pasti, ada yang hilang. Nah. Gimana itu? Waktu dalam jarak 6 bulan itu masih goyang. Dilema. Atau Gus sering bilang itu andilo. Antara dilema dan galau. Andilo. Gana, gelisah galau merana. Sempat ke bulan berpikiran, ini kalau gini terus rumah tangga gak bisa makan. Apa saya harus kembali ke dunia persilatan lagi atau dunia hitam lagi. Saat pikir-pikir seperti itu, alhamdulillah saya istiqomah kuat. Dan Gus kasih solusi, saya dikasih pekerjaan. Di tempat yang halal, di tempat Pak Condaya di The Paragon. Perusahaan, saya kasih dia ke pekerjaan di situ. Dan alhamdulillah, dulu dia 100 juta Mas, nggak nyantol apa-apa. Begitu dia keluar bisa umroh. Alhamdulillah bisa umroh. Bisa umroh. Tuhan mendengar doa saya. Saya bilang sama dia, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan akan memampukan orang yang terpanggil. Iya, dapat. Jadi Anda rela walaupun sekarang penghasilan pasti lebih sedikit? Alhamdulillah, ikhlas, nyaman. Rela, nyaman. Oke, dari penghasilan yang berkurang, apa yang Anda dapat? Saya, hati saya ikut Gus, dikenalkan dengan Allah itu merasa nyaman, merasa berkah untuk hidupi keluarga dengan uang yang halal. Alhamdulillah. Kalau pendapat Mas Indra sendiri tentang Gus ini seperti apa sih? Kalau pendapat saya pribadi tentang Abah atau Gus Miftah ini, beliau itu orangnya yang sederhana kok, Gus Miftah itu orangnya. Memberi tausiah juga enggak yang berat-berat sama dia. Dan enggak pernah menjustice orang salah benar, belum pernah saya, 6 tahun saya ikut beliau, Gus Miftah itu, belum pernah saya dulu waktu suka minum, jangan, kamu enggak boleh minum, belum pernah. Tapi dengan tauladan beliau, alhamdulillah, saya bisa mengikuti jejak beliau dan ikut mengenal Gusti Allah Ta'ala Tuhan. Saya enggak minum loh, Mas. Saya enggak minum. Saya minum air mineral aja, pusing, Mas. Beneran nih. Mas, saya enggak minum. Air mineral pusing saya. Apalagi lihat dia. Aduh, tambah pusing saya, Mas. Saya. Oke. Okay. Tapi Mas Indra ini sekarang udah mengikuti jejaknya Gus Miftah dan mengajak teman-temannya yang juga mungkin masih di dunia malam untuk kembali ke jalan Tuhan gitu katanya. Ya benar. Jadi akhirnya kebaikan itu menular kayaknya. Ya, saya bilang sama dia, saya pernah menghadiri apa namanya orang jualan batu akik yang di dalamnya ada tulisan Allah, harganya 10 miliar. Saya bilang, ini benda mati, di dalamnya ada Allah, harganya 10 miliar. Bagaimana dengan hati kita kalau di dalamnya ada Allah? Enggak terhingga, Mas. Nilainya enggak terhingga. Nilainya tidak terhingga. Iya. Oke, baik. Saya punya bintang tamu selanjutnya, yaitu santrinya Gus Miftah juga yang akhirnya menjadi mualaf. Ya. Ya. Ya. Ini menarik juga ceritanya, biar cerita sendiri aja, namanya adalah Elsa. Kita panggil aja Elsa. Ya. Ya? Oke, baik. Silakan, Mbak Elsa. Ini dia. Halo, selamat malam, Mas Dedy. Silakan sini. Selamat malam. Halo, Mbak Elsa. Ya, saya selamat sama dia. Iya, aduh. Lembut. Lembut apaan lo? Mas Dedy tangannya kasar. Oh, gitu. Oh iya, iya. Kalau dia? Tangannya halus. Oh iya, iya. Tiga aja. Ini pindahin sini, mau dibayarin. Posisi menentukan pandangan maksudnya. Ini menentukan pandangan. Okay. Oh di bawah. Di atas dong. Yaudah, lu yang nanya. Mas Dedy aja. Mukanya gak kelihatan itu loh. Oh, iya. Oke, okay. Mungkin Mbak Esa bisa cerita awalnya ceritanya. Viral, pengajian. Ceritanya seperti apa bisa? Itu sebenarnya bukan pengajian, tapi acara syukuran tahunan. Bukan, yang kamu jadi ikut ngaji Abah sama sampai mualaf. Ngaji Gus Miftah itu berdakwahnya menyentuh hati saya. Dimana bekerja itu harus ingat sama yang di atas, karena karena Allah yang memberikan kita umur panjang, kesehatan, rezeki, supaya menjadi berkah. Jadi akhirnya akhirnya Anda merubah pola hidup? Iya. Pelan-pelan merubah pola hidup. Pelan-pelan merubah pola hidup. Iya. Awalnya dulu sembunyi-sembunyi, Mas, ngajinya. Karena non-muslim. Karena non-muslim. Dan saya tidak pernah berbicara soal itu. Dan saya nggak tahu kalau dia ikut ngaji. Dakwahnya menyentuh banget. Bikin terharu. Pertama ketemunya di mana? Lihatnya atau lihat dakwahnya tadi itu? Saya ketemunya di Bosi. Oh, di tempat di kerja. Tempat kerja. Masih dunia apa? Tempat dunia malam kerja. Gitu. Iya, di dunia malam. Pas Gus Miftah datang ke sana, dunia kerja dan berdakwah melihat. Saya melihat dakwahnya menyentuh hati saya. Tapi apakah sekarang Mbak Esa sendiri sudah keluar dari dunia malam? Belum. Proses lah. Proses. Ya. Tapi yang penting, nah itu yang menarik ya. Karena kita tidak boleh menghakimi orang lain. Iya, benar. Kita tidak berbicara pasca, Mas. Kan gak mungkin dia bekerja di tempat itu selama-lamanya. Ya. Kalau dia mau, tamunya yang gak mau. Ketuaan kelas. Paskanya yang kita bicarakan. Tapi tadi menarik banget bahwa namanya, jadi Anda non-muslim tapi ikut tausiahnya Ustadz ya. Itu banyak banget yang nanya. Saya kan sahabat dengan Ustadz Wijayanto, ada kenal juga. Sahib kita kan. Nah, itu banyak yang nanya. Kan saya non-muslim juga tapi dekat banget kan ngobrol gitu. Ya. Menurut saya kalau orang yang diberikan kebaikan tuh buat siapapun gak ada bedanya gitu. Iya, betul. Makanya saya bilang begini, sekarang orang ribut soal agama. Ada yang mengatakan begini, ini udah berribut, kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya malah gak setuju. Karena ini identitas. Mas Dedy bangga dengan agamanya, saya bangga dengan agama saya tanpa harus menjelekkan orang lain. Nah, kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya gak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Menang banyak dong. Lumayan. Nah, jadi artinya justru itu ya beda-beda. Gak apa-apa. Perbedaan yang menjadi indah. Kalau Mas Dedy sebenarnya mohon maaf, kayak Rico Ceper umpamanya, kecelakaan di jalan, dia mati umpamanya. Ya, mati. Meninggal umpamanya. Mati. Ceritanya kan bohongan. Ceritanya. Begitu mati, kita mau merawat dia menggunakan dengan cara apa? Kan dia dari KTP-nya, Mas. Oh, ini Muslim, berarti dirawat dengan cara Muslim. Oh, ini Nasrani dengan cara Nasrani. Dilihat dari mana? Identitas KTP-nya. Kalau dihapus kan lucu. Betul. Aneh, itu yang bukan penting, diskriminasi. Yang penting bukan ributnya. Bukan ributnya. Tapi persatuannya. Kan Bhinneka Tunggal Ika. wangi aja, warna-warni indah kok. Itu yang bikin indah karena beda-beda. Ini kan kelihatan indah kenapa? Karena Mas Deddy besar, kamu kecil. Indah. Kalau sama-sama besar enggak indah, bro. Iya betul. Iya, enggak indah. Jadi dikatakan tinggi karena ada orang pendek. Kecil, gitu. Cuma kalau sebenarnya tinggi, jangan sombong. Maka jangan katakan Mas Riko ini cebol, tapi... mungil. Iya. Anu, diomongin, Nu. Balik ke Mbak Esa nih, tapi apa rasa terbesar yang Anda rasakan sekarang ketika sudah... Jadi mualaf. Saya menjadi mualaf, hati saya menjadi tenang, damai, nyaman. Oke, tapi apa benar misalnya ketika Mbak Esa masih ada dunia malam sekarang, apakah benar misalnya Gus gak pernah, kamu gak boleh lagi gini-gini? Gak pernah. Semua itu dari, Tuhan, bro. Dari hati. Itu dari hati, dia tidak pernah melarang. Proses ya. Paling kalau sudah ngaji gini mas, mereka saya tambahi. Jagalah imannya dikit-dikit. Apakah orang yang minum itu gak punya iman? Punya, tapi tipis karena masih mau minum. Apakah orang begini gak punya iman? Punya. Tapi ketebalan iman itu kan beda-beda mas. Maka saya sampaikan kepada mereka, setan tidak mencuri hartamu. Setan tidak mencuri rumahmu. Tidak mencuri mobilmu. Tapi setan senantiasa mengintai imanmu. Dan setan berusaha mencuri imanmu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga dimiliki oleh seorang mukmin adalah iman. Maka jaga pelan-pelan dengan pengajian. Iya, Pak. Tanpa menilai. Tanpa harus menghakimi mereka. Copetlah hatinya mereka dengan aku. Iya, benar. Oke, luar biasa nih. Menarik ya. Positif ya? Ya, betul. Positif. Kita di Indonesia juga kayaknya udah capek lah ya dengerin ribut agama, ribut apa semua udah capek ya. Iya. Agama untuk diyakini bukan untuk diributkan. Bukan untuk diributkan. Ini menarik sekali ini, menarik. Ini yang harusnya kita pahami betul-betul untuk menjadi orang Indonesia. Dan kita besar juga kan karena Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Iya. Beda tapi satu. Betul. Oke, baik. Kita masih ada nyentrik selain satu ini. Oke. Ya, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam.